yang akan kita dengar nanti. Naam. Tingkatannya amir untuk wilayah-wilayah yang berada di bawah naam, di bawah kepemimpinan Amirul Mukminin al-Imam. Naam, amir yakni setingkat gubernur. Naam. Dan seterusnya ke bawah yang merupakan jajaran penguasa. Tayyib, telah kita pelajari tentang pembagian imarah, pemerintahan. Nah, telah kami sampaikan faedah dari Syekhuna, dari Syekh kita Al-Walid Al-Allamah Ubaid bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullah, hafizahullah, dalam syarah beliau, syarah Usul Sunnah wa Ghiras Al-Jannah, ya, bahwa imarah pemerintahan terbagi dua, imarah ulma yaitu khilafah, pemegangnya disebut khalifah, ya, disebut imam, disebut amirul mu'minin. Nah, kemudian imarah qutriyah, yaitu seorang yang berhasil merebut dan menguasai suatu wilayah atau beberapa wilayah tertentu, lantas dia mendirikan daulah, pemerintahan atas wilayah yang direbutnya, dibawa kedaulatannya. Naam. Tidak lagi di bawah khilafah tersebut, ya, yang terjadi perpecahan. Maka imam-imam Islam sepakat bahwa penguasa jenis ini memiliki hak dan kewajiban yang berlaku pada keumuman kaum muslimin, seperti yang berlaku pada khalifah, meskipun dia merebutnya dari khalifah, sebagaimana yang terjadi pada akhir daulah Abbasiyah, Bani Abbas. Ya, ini terjadi perpecahan, perang saudara, kemudian berdiri daulah-daulah pecahan dari khalifah yang ada di negeri Baghdad dan sekitarnya. Naam. Kaum muslimin sepakat masing-masing dari mereka imam penguasa yang berdaulat di wilayah kekuasaannya masing-masing. Nah, kita ketahui bagaimana nasibnya khilafah Abbasiyah di akhir, ya, hanya statusnya hanya seperti lambang saja. Nah, di Baghdad, namun wilayah kekuasaannya hanya Baghdad dan sekitarnya. Nah, sementara wilayah-wilayah yang lain, ya, masing-masing sudah berdiri sendiri dan ada penguasanya sendiri-sendiri. Nah, sudah tidak di bawah, ya, khilafah Abbasiyah karena kelemahan yang ada. Namun, ya, di masa itu meskipun kondisinya begitu, ya, seandainya itu bertahan, itu tentunya lebih disukai. Nah, karena ini adalah asal yang ada, khilafah yang ada, meskipun sudah seperti itu keadaannya, namun barangkali suatu saat bisa dipersatukan kembali. Namun Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, ya, urusannya. Ternyata khilafah tersebut, naam, khilafah Abbasiyah tersebut runtuh, diruntuhkan oleh, naam, Tartar dengan pimpinan Hulagu, cucunya Genghis Khan. Naam. Dan dengan keruntuhan khilafah Abbasiyah tersebut di Baghdad dengan sangat mengenaskan, kemudian berlanjut Tartar menguasai, ya, wilayah-wilayah yang lainnya yang kutri, yang berdiri sendiri-sendiri, termasuk yang ada di Syam, ya, sampai terakhir Damaskus, Dimashq, Naam, semuanya. Ya. Disikat dan dibantai. Tartar. Mereka orang-orang yang haus darah dan perusak. Menghancurkan, naam, kitab-kitab yang ada di Baghdad ketika diruntuhkan. Naam. Khilaf Abbasiyah semuanya dihancurkan. Dibuang ke sungai. Naam, ke sungai Dajlah. Beda dengan pasukan salib yang datang sebelumnya dan masih ada di hari-hari Tartar datang. Mereka memanfaatkan mengambili kitab-kitab Islam dan diambil manfaatnya oleh mereka sehingga mereka bisa maju. Nah, yang tadinya mereka terkebelakang sebenarnya. Mereka terkebelakang, yang maju Islam. Nah, terutama di Baghdad, Damaskus, di Syam. Setelah perang salib dan mereka berhasil berkuasa, naam, sebagian wilayah, kemudian mereka mengambil manfaat dari kemajuan Islam dan mereka mulai maju setelah itu. Adapun Tartar merusak sifatnya. Naam, Khilafah Abbasiyah dihancurkan, kitab-kitab dibuang ke sungai Dajlah semuanya. Terus wilayah-wilayah Qutriyah tadi itu semuanya direbut, dikuasai, dijajah, seluruh wilayah kekuasaan di Syam semuanya, tersisa satu kekuatan Islam yang tersisa saat itu. Adapun di Irak, Baghdad dan sekitarnya, di Irak dan di Syam, ya semuanya sudah dikuasai oleh Tartar yang pimpinan Hulagu, cucunya Genghis Khan. Terakhir Damaskus, tersisa tinggal satu kekuatan Islam, Mesir. Tinggal Mesir. Nah, di sana ada cucunya Salahuddin Al-Ayyubi. Dia orang soleh, pemimpin yang soleh, yang selama ini selalu mengalahkan pasukan salib. Ya, sampai kemudian, ya ini singkat cerita, bukan saatnya kita bicara masalah ini secara tuntas. Al-Muhim, tinggal Mesir, ya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memunculkan, ya, pahlawan di Mesir yang bernama Qutus. Qutus ini yang kemudian menghancurkan Tartar di Ainu Jalut di Palestina. Nah, dihabiskan mereka di situ dan berakhir penjajahannya, ya, untuk saat itu dikalahkan oleh Qutus. Nah, itu kondisi terakhir Khilafah Islamiyah dan Imarah Qutriyah di hari-hari itu. Karena banyaknya maksiat, banyaknya kemungkaran. Naam. Maka apa yang menimpa Suriah sekarang, ya, Palestina, kalau kita kilas balik, lihat sejarah, ingat masa-masa itu. Masuknya pasukan salib, ya, merebut Betul Maqdis, ya, pembantaian besar-besaran sampai datang Salahuddin Al-Ayyubi berhasil memerdekakan dan merebut kembali, ya, sepeninggal beliau kembali memburuk lagi sampai datang pasukan Tartar menghancurkan ini Abbasiyah, Khilafah Abbasiyah di Baghdad, terus sampai ke Syam semuanya dijajah, dibantai seperti yang kalian dengar tadi, karena kaum muslimin penuh dengan kemungkaran. Nah, dan tidak ada yang mengerti jihad saat itu. Nah, sampai Mesir yang tersisa kalian dengar tadi muncul Qutus. Nah, dari Imam Malik, ya, yang punya jiwa jihad fisabilillah dengan bimbingan Sultanul Ulama di masa itu, yaitu Izzuddin Al-Izz Ibnu Abdissalam di Mesir, yang kemudian menyuarakan jihad fisabilillah dalam waktu singkat, ya, berhasil mengalahkan kemudian Tartar di Ainul Jalut pada perang besar yang menentukan dan menghabisi pasukan Tartar. Nah, di Ainul Jalut. Baik, itu gambaran. Maka yang ada yang sekarang yang kita lihat, ya, sifatnya Qutriyah seperti itu. Jadi sekarang kan tidak ada istilahnya khilafah pusat kemudian semuanya di bawahnya seperti dulu. Nah, seperti dulu, ya, Nah, yang diwarisi oleh Al-Khulafa Ar-Rashidun, mulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dari Nabi SAW, kan pusatnya di Madinah. Kemudian ya, perluasan wilayah ya, sampai di masa Khalifah Umar masuk, akhirnya Persia dikalahkan, Irak masuk ya, di bawah khilafah yang di, pusatnya di Madinah. Kemudian juga Syam setelah Romawi diusir dan dikalahkan dari Syam, semuanya masuk pada wilayah Uthman yang ada di Madinah. Lanjut pada masa Uthman, terus perluasan sampai ke Afrika dan seterusnya pada khilafah Umayyah. Uthman, Ali, adapun di masa Ali futuhat terhenti karena fitnah yang terjadi. Nah, setelah pembunuhan Uthman, lanjut pada masa Muawiyah, Umayyah, terus ya, masih ada futuhat sampai Andalus. Spanyol berhasil didapatkan dan masuk kepada wilayah Uthman ya, yang pusatnya waktu itu sudah Umayyah, sudah di Syam. Nah, Andalus, Spanyol, baik, terus lanjut seperti itu sampai akhirnya Abbasiyah dan Alawiyah. Abbasiyah ini Banu Abbas bersatu dengan Alawiyun. Nah, keturunan Ali, mereka Ahlul Bait, meruntuhkan Umayyah. Kemudian Alawiyun disingkirkan, Abbasiyah yang naik. Nah, terus seperti itu ya, mulai dari As-Saffab Al-Abbas, kemudian Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian anaknya Mahdi, kemudian putranya Hadi, kemudian Harun Ar-Rashid, kemudian putranya Harun Ar-Rashid Al-Amin, kemudian Ma'mun ya, yang dan di situ terjadi fitnah besar terhadap Ahlus Sunnah Al-Imam Ahmad dan seterusnya sampai Abbasiyah yang terakhir, yang paling lemah, yang kalian dengar ceritanya tadi, perpecahan sampai akhirnya datang Tartar dan seterusnya kalian dengar tadi. Sekarang kalian lihat dunia ya, masing-masing negara berdiri sendiri, kutriyah sudah, khilafah itu sudah tidak ada. Nah, kan begitu. Dengan pemerintahan Islam yang terbaik yang kita yakini adalah Arab Saudi. Itu pun sebatas wilayah yang dikuasai Arab Saudi. Negara-negara Islam yang lain berdiri sendiri-sendiri. Nah, masing-masing kaum muslimin yang ada di bawah wilayah kekuasaan tersebut wajib mendengar dan taat kepada penguasanya. Nah, rakyat Saudi terhadap penguasa Saudi dan seterusnya, kita di sini terhadap pemerintah kita ya, di pemerintah yang memimpin Indonesia, kita berlaku pada kita prinsip ini. Nah, difahami ini. Kemudian juga telah kita pelajari cara-cara untuk bertahta, yakni berdaulat sebagai penguasa yang berdaulat. Telah kita lewati di ana nukilkan dari Syekh Ubaid, dari Rasul Jannah. Nah, sistemnya ya, berapa itu yang telah disebutkan? 6 ya. Nah, baik. Yaitu yang pertama, kita merujuk dengan singkat. Yang pertama dengan metode bai'at al-hali wal-aqd, seperti mereka membai'at al-hali wal-aqd, yakni orang-orang yang punya keahlian yang mewakili kaum muslimin untuk menentukan penguasa dari kalangan ahlul ilm yang terpercaya. Mereka membaiat ketika itu Abu Bakar Siddiq dengan tariqah ini. Yang diawali oleh Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah dan menyusul yang lainnya. Kemudian yang kedua, wasiat amir sebelumnya kepada penggantinya. Dalam ini Abu Bakar Siddiq mewasiatkan agar Umar yang menjadi khalifah penggantinya. Kemudian yang ketiga, kesepakatan Ahlus Syurah, yakni tim musyawarah yang ditunjuk ya oleh penguasa, sebagaimana Umar bin Khattab menunjuk Ahlus Syura ya, tim yang akan bermusyawarah untuk memilih di antara mereka siapa penggantinya, sampai akhirnya terpilih Uthman berdasarkan kesepakatan Ahlus Syura tersebut. Setelah tersisa dari mereka tiga pilihan antara Uthman, Ali dan Abdurrahman bin Auf. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf menyerahkan suaranya kepada Uthman. Kemudian Ali ya membaiat pertama kali Uthman dan menyusul yang lainnya, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu penguasa itu dibaiat oleh penduduk yang ada di masanya, yang menentukan suara, dan mereka sepakat, ijtima' mereka sepakat memilihnya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat yang tersisa di masa itu, ya, yakni para sahabat dari sebagian dari Ahlus Syura masih ada yang tersisa, dan sahabat yang lainnya, memilih dan menyepakati Ali radhiyallahu anhu. Kemudian yang kelima, ya, mengalahnya seorang imam, ya, amir, dan menyerahkan kepemimpinannya kepada yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Al Hasan. Setelah Ali radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam Al-Khariji, sehingga gugur sebagai syahid radhiyallahu an, kemudian dibaiat putranya meneruskan pemerintahan Ali radhiyallahu anhu di Kufa, yaitu Al-Hasan radhiyallahu anhu, yang hanya 7 bulan. Kemudian fitnah hampir berlanjut dengan Muawiyah, dan Al-Hasan radhiyallahu anhu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan fitnah itu, dan tidak terjadi perang sama sekali. Al-Hasan mengalah dan menyerahkan kekuasaan seluruhnya kepada Muawiyah, dibaiatlah Muawiyah sebagai penguasa tertinggi. Yang berada di Syam, selesai fitnah waktu itu dan semuanya berpusat ke Muawiyah di Syam. Dengan mengalahnya, tanazulnya Al-Hasan menyerahkan hal itu. Kemudian yang keenam, merebut kekuasaan secara paksa dengan kekuatan. Ya. Maka dari amir yang sebelumnya. Meskipun dengan cara itu, ya, meskipun dengan cara itu, maka berlaku as-sam'u at-tha'ah. Begitu pula sistem yang berlaku di banyak negara Islam sekarang ini, yaitu dengan sistem demokrasi, ya, model pemilihan lewat pemilu, ya, yang sistem demokrasi itu cara yang batil. Tetapi siapapun yang terpilih, ya, dan berkuasa setelah itu, berlaku kewajiban di pundak kita melaksanakan prinsip as-sam' wa at-tha'ah. Barakallahu fikum. Kemudian juga kita sudah pelajari kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah tidak mutlak, tetapi terbatas. Karena kewajiban mendengar dan taat secara mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul, wahai orang beriman taatilah Allah mutlak dan taatilah Rasul mutlak. Menaati Rasul berarti menaati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun ulil amr, penguasa, wa ati'ur rasula, ati'u Allah, ati'ur rasula ulil amri minkum, digandengkan ketaatan itu kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi terbatas selama tidak mengandung maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan telah kami sampaikan faedah dari Syekh Ubaid hafizahullah, nanu kutip dari Rasul Jannah, syarat-syarat ketaatan kepada penguasa. Yang pertama, ketaatan itu tidak dalam rangka maksiat. Yang kedua, yang diperintahkan oleh penguasa itu pada batas kemampuan untuk dikerjakan berdasarkan ayat la yukallifullah nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Juga ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan akan kita dengar nanti pada penyebutan hadis-hadis dari as-sunnah yang menunjukkan wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Di antara hadis itu hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ia meriwayatkan bahwa mereka sahabat jika membaiat Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan fi mastata'tum, ya kalian membaiat ya untuk mendengar dan taat fi mastata'tum, kata Nabi SAW, dalam perkara yang kalian mampu, kata Nabi SAW. Itu juga dalil tambahan atas pendalilan dengan keumuman makna ayat yang telah disebutkan. Naam, sekarang kita akan mendengar dalil-dalil dari as-sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW yang menetapkan prinsip ini. Pertama, hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, alal mar'il muslimi as-sam'u wat-ta'atu fima ahabba wa kariha illa ayyumara bima'asiyatin fa'idha umira bima'asiyatin fala sam'a wala ta'ah. Naam, alal mar'il muslimi, atas seorang muslim, kata Nabi SAW, as-sam'u wa ta'ah, kewajiban mendengar dan taat kepada penguasanya, pemerintahnya. Fima ahabba wa kariha, dalam hal yang dia sukai dan dia benci. Jadi dalam hal ini tidak diperhitungkan, ya, tidak diperhitungkan perasaan kita. Artinya kita mendengar dan taat sesuai dengan perasaan kita, yang kita sukai kita taat, yang tidak, ya, kita tidak taat tidak bisa begitu. Suka atau tidak harus taat. Nah, selama meskipun kita tidak suka, ya, meskipun kita berat, selama mampu tentunya. Fima stata'tum, kata Nabi SAW yang disebutkan tadi. Fima stata'tum, selama mampu, meskipun berat tapi mampu, ya, meskipun tidak suka tapi mampu, harus taat. Illa ayyumara bima'asiyatin, kecuali jika diperintah untuk bermaksiat. Jika diperintah untuk bermaksiat, kata Nabi SAW, fa'idha umira bima'asiyatin, apabila diperintah untuk bermaksiat kepada Allah, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Nah, karena ada di atasnya penguasa tertinggi. Nah, penguasa yang menguasai alam semesta, menguasai penguasa kita, pemerintah kita, dan alam semesta seluruhnya, yang wajib ditaati secara mutlak itu Allah SWT. Maka tidak mungkin bermaksiat kepada penguasa alam semesta hanya untuk menaati penguasa pemerintah. Ini tidak mungkin. Nah, ya, karena penguasa pemerintah sendiri wajib taat kepada penguasa tertinggi, penguasa alam semesta itu Allah SWT. Baik. Yang kedua, hadith Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma muttafaq alaih, juga hadith Ibnu Umar, juga hadith Ibnu Umar, yang Ibnu Umar juga yang meriwayatkan hadith ini, muttafaq alaih. Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kunna idha bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami idza bay'na Rasulullah, apabila kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala sam'i wat ta'ati, untuk mendengar dan taat. Yaqulu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami, fi mastata'tum. Ini hadis yang ana isyaratkan tadi. Nabi mengatakan kepada kami, kata Ibnu Umar, ketika kami membaiat, fi mastata'tum, dalam batas kesanggupan kalian. Nah, oleh karena itu, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ubaid, ada dua syarat dalam menaati penguasa. Pertama, selama itu ketaatan, ya, dan tidak mengandung maksiat. Selama tidak mengandung maksiat. Nah, selama tidak mengandung maksiat. Akan ada nanti rincian penjelasan tambahan dari Ibnu Al-Fahimi. Yang penting tidak mengandung maksiat, wajib taat. Yang kedua, selama kita mampu. Nah, Nabi mengatakan fi mastata'tum, pada sahabat, dalam batas kemampuan kalian. Baik, kemudian yang ketiga, dari yang ketiga hadis Anas riwayat Al-Bukhari. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan isma'u wa ati'u. Hendaknya kalian mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Wa in istu'mila 'alaykum 'abdun habasyyun. Meskipun ya, yang terpilih menjadi penguasa kalian adalah seorang budak sahaya dari berbangsa Habasyi, dari negeri Habasyah. Nah, Afrika. Yani bukan bangsa Arab. Nah. Ya, bukan Quraisy, di antara syarat khalifah ya, selain syaratnya dia muslim, dia merdeka, ya, di antara syaratnya adalah Quraisy. Dia harus Quraisy. Nah, Arab Quraisy. Ini bukan Quraisy. Nah, bahkan bukan Arabi, melainkan nah, Habasyi. Nah, orang Afrika. Baik, tetapi jika dia terpilih, maka dengarkan dan taati. Nah, meskipun yang terpilih tersebut, ya, ka alai abdun habasyiyun ka anna ra'sahu zabibah, kepalanya seperti ya kismis. Bagaimana maksudnya kepala seperti kismis? Yani rambutnya orang Afrika itu kribo ya. Nah, jadi seperti kismis. Nah, anggur yang sudah mengkerut-kerut seperti kismis kepalanya. Seperti itu karena rambutnya seperti itu. Nah. Baik. Diterangkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam syarh Riyadus Salihin bahwa kata stu'mila di sini wa istu'mila 'alaikum, meskipun yang terpilih memimpin kalian, ini meliputi al-amir, al-imamul a'zam, ya, al-amir alladhi huwa amirus sultan, yani penguasa pusat. Nah, seperti yang diterangkan tadi ya, dan meliputi al-amir, amirul mu'minin, yani al-imamul a'zam, as-sultan, penguasa tertinggi maksudnya, pusat, dan meliputi juga amir al-sultan, yani orang yang dipilih, dipakai oleh sultan, ditunjuk sebagai amirnya di wilayah-wilayahnya. Nah, seperti yang sudah digambarkan tadi, misalkan di masa Umar misalkan ya, karena sudah meluas. Nah, sudah Persia sudah dikalahkan, ditaklukkan di Irak, sehingga di sana ada wilayah-wilayah yang butuh amir, semacam gubernur. Nah, di bawah khilafah Umar bin Khattab, maka ada yang jadi amir di Kufa, ada yang jadi amir di Basra, ada yang jadi amir ya di kota-kota yang lain, ada di Irak. Nah, disebut amir. Nah, pertanggungjawabannya kepada Amirul Mukminin, al-Imam, khalifah Umar bin Khattab pusat. Begitu pula lanjut, dan di Syam juga begitu, ada amir-amirnya. Begitu. Nah, ya setingkat gubernur lah, kan begitu. Tayyib, dan juga ada jajaran yang lebih rendah lagi seperti di negeri kita. Nah, untuk tingkatan provinsi gubernur, tingkatan kabupaten apa? Bupati. Di bawahnya lagi kecamatan, camat. Ya, kemudian apa? Desa, itu lurah, kepala desa. Nah, ini semua jajaran penguasa, ini semua wajib ditaati. Nah, masuk dalam keumuman ini istu'mil 'alaikum. Tayyib. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan dari hadis ini tadi, meskipun dia yakni Nabi SAW sabdanya ini mubalaghah. Min babil mubalaghah, yakni untuk menerangkan secara berlebihan masalah ini dalam rangka penekanan. Jadi contoh Nabi SAW sampai menyebutkan andaikan yang naik terpilih jadi penguasa berdaulat adalah seorang budak Habasyi. Nah, bukan orang merdeka. Coba, padahal syaratnya khalifah harus orang merdeka. Harus Quraisy. Ini sudah budak, kemudian dia bukan Quraisy, bukan Arabi, bahkan Habasyi. Ini mubalagh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni penjelasan yang berlebihan. Andaikan seperti itu, nah, dalam rangka untuk penekanan bahwa siapapun yang jadi penguasa harus ditaati. Nah, karena illatnya, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, sama. Illatnya adalah, kenapa kita diwajibkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa? Karena jika kita tidak mendengar dan taat, nah, maka negara tidak stabil, pemerintahan tidak stabil, maka akan terjadi kericuhan, ya, fawdo di mana-mana. Nah, pemerintahan tidak tertata, nah, ricuh, ya. Kemudian akan terjadi fitnah, ya, rakyat tidak aman, penuh dengan ketakutan. Nah, maka sengsara hidup kaum muslimin. Nah, oleh karena itu dikatakan bahwa kedoliman seorang penguasa sepanjang hidupnya, kedoliman penguasa mendolimi rakyatnya sepanjang hidupnya masih lebih mending daripada kedoliman yang terjadi akibat fitnah, ya, tidak stabilnya negara dan terjadinya kericuhan dan, ya, fitnah, pemberontakan, bunuh-membunuh, na'am, satu sama lainnya, meskipun hanya sesaat. Kedoliman penguasa sepanjang hidupnya masih mending daripada fitnah sesaat akibat, ya, rusaknya stabilitas negara, na'am, dan terjadinya pemberontakan dan fitnah di sana sini. Nah, itu lebih parah. Oleh karena itu, sejauh ini Nabi Muhammad SAW memberikan pengandaian demi untuk penekanan taat, ya, taat. Jangan keluar dari ketaatan. Jangan berpikir untuk memberontak. Nah, akibatnya fatal. Baik, nanti ada penekanan lebih jauh masalah ini pada prinsip berikutnya disebutkan oleh Imam Ahmad mengenai tidak bolehnya melakukan khuruj, pemberontakan kepada penguasa yang sah. Nah, kemudian hadis Ibnu Mas'ud muttafaq alaih, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu muttafaq alaih, Rasulullah alaihi wasallam mengatakan innaha sesungguhnya satakunu ba'di akan terjadi setelahku atharatun, yakni penguasa mementingkan diri mereka, ya, mereka mementingkan kepentingan pribadi mereka. Mereka tinggal di istana yang megah, fasilitas yang megah, makanan makmur, sejahtera dengan kemewahan, rakyatnya, ya, menderita, na'am, penuh dengan kekurangan, kemiskinan, ya. Tapi penguasa tidak peduli. Yang penting mereka, diri mereka yang mereka pentingkan. Nah, itu akan terjadi. Wa umurun tungkirunaha. Ya, itu akan terjadi. Nah, wa umurun tungkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian, ya, ingkari, akan terjadi kemungkaran-kemungkaran dari pihak penguasa. Qalu, mereka berkata, sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dhalik, bagaimana yang kau perintahkan kepada salah satu dari kami, sebagian kami akan mendapati zaman itu jika terjadi. Qal, kata Nabi alaihi wasallam, tu'addunal haqqal ladzi alaikum, kalian berkewajiban, ya, menunaikan hak penguasa yang diwajibkan atas kalian. Hak penguasa yang diwajibkan atas kalian, rakyatnya, adalah apa? Atas kita seluruh rakyat, menaatinya selama bukan maksiat dan selama kita mampu. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan kalian meminta kepada Allah hak kalian. Mereka akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Nah, akan diadili mereka di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai hukuk rakyatnya, hak-hak rakyatnya. Nah, ini luar biasa sudah. Ya. Tetapi ya sabar. Nah, urusan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan kita, ya, laksanakan kewajiban kita agar kita tidak bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita punya kewajiban berdasarkan Al-Qur'an Sunnah untuk mendengar dan taat selama bukan maksiat kemungkaran dan selama kita mampu. Adapun mereka tidak mengurusi kita, tidak memperhatikan kita, mereka mementingkan diri mereka, melakukan kemungkaran-kemungkaran, na'am, maka pertanggungjawaban mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa jadi mubarrir, jadi alasan membolehkan kita berpikir untuk keluar dari baiat, keluar dari ketaatan, memberontak. Tidak, tidak boleh. Nah, tetapi ada caranya, akan kita dengar nanti penjelasan ulama. Ada caranya, terbuka pintu untuk munasohah dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang benar yang diajarkan dalam syariat. Tayyib, yang terakhir, hadith Auf bin Malik al-Asja'i. Riwayat Muslim. Hadith Auf bin Malik al-Asja'i, riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'asiyatillah fal yakrah ma ya'ti min ma'asiyatillah. Ini penting hadith ini. Nah, yaitu apa? Kata Nabi, ala, ketahuilah, ingatlah, man waliya alaihi walin, barang siapa dipimpin oleh seorang penguasa, faro'ahu, kemudian dia melihat penguasanya itu, pemerintahnya itu yang memimpinnya, ya'ti syai'an min ma'asiatillah, mendatangkan sesuatu kemungkaran yang berupa maksiat, ya, pada kebijakannya misalkan ada maksiat, ada kemungkaran. Na'am. Falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah. Ah, ini. Ini yang ana maksud. Falyakrah, kita selaku rakyat bagaimana? Kita tetap harus membenci kemungkaran maksiat itu. Kebijakan yang mungkar itu tetap harus kita benci. Bukan berarti kita menjilat kepada penguasa, enggak. Bukan berarti kita menjilat. Nah. Ya. Ya. Bagus, bagus, enggak masalah, labas. Nah, demi untuk menyenangkan penguasa, enggak, tidak boleh. Tayyib, yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Selama itu kemungkaran maksiat, kita tidak menyukainya. Kita tidak setuju. Nah, pertama tentunya dalam kalbu kita, falyakrah, kata Nabi, ma ya'ti min ma'siyatillah. Hendaknya, ya, rakyat tersebut membenci maksiat yang didatangkan oleh penguasanya dengan hatinya, kalbunya. Tayyib, ini yang pertama. Yang kedua, akan kita dengar nanti, jika mampu menasihati. Nah, ini kan tidak semua orang mampu dan tidak semua ahli menasihati. Nah, yang punya kemampuan dan keahlian menasihati dengan jalur syar'i, nasihati. Jika tidak bisa dan dia tidak ahli dan tidak mampu untuk itu, yakfihi, cukup baginya apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, fal yakrah ma ya'ti min ma'siyatillah. Di sini hendaknya dia membencinya, mengingkarinya dengan hatinya, ingkari dan benci maksiat yang datang dari penguasa itu. Tetapi wala yanzi'anna yadan min ta'atin, wala yanzi'anna yadan min ta'atin, dan jangan sekali-kali mencabut, ya, ketaatan dari penguasa. Dalam maksiat itu tidak ditaati dan kita membencinya, tidak setuju, ya, mengingkarinya. Tetapi dalam hal-hal yang lain, kebijakan-kebijakannya, perintah-perintahnya yang tidak mengandung maksiat, tetap kita taati. Begitu. Nah, karena itu kewajiban kita dan haknya Maksiat yang dilakukan tidak menggugurkan hak penguasa. Maksiat yang dilakukan oleh penguasa pada sebagian kebijakannya dan sebagian perbuatannya tidak menggugurkan haknya untuk ditaati dalam hal-hal yang tidak mengandung maksiat. Begitu maksudnya. Tayyib. Mau adanya? Atau belum? Masih waktu? Tayyib. Naam. Alhasil, kesimpulan mengenai ketaatan kepada pemerintah, penguasa, waliul amr dari hadith-hadith yang telah kita dengar dan semisalnya yang tidak sempat kami sebutkan yang menunjukkan kewajiban taat kepada mereka diklasifikasi menjadi tiga oleh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam syarah Riyadus Salihin. Ada pembagian ketaatan kepada penguasa, ya, diklasifikasi menjadi tiga kelompok oleh Ibn Uthaymin rahimahullah dalam syarah Riyadus Salihin. Yang pertama, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, ayya'muru bima amarallahu bih. Perintah penguasa, kebijakan penguasa memerintahkan suatu perkara yang perkara itu memang diperintahkan oleh Allah. Nah, memang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi sebelum mereka memang Allah sudah memerintahkan perkara itu. Nah, kemudian mereka memerintahkan juga. Jadi mereka memerintahkan rakyat untuk mengerjakan perintah Allah. Begitu maksudnya. Maka di sini wajib tentunya ditaati mereka dari dua sisi. Sisi yang pertama, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, karena perkara itu memang adalah perintah Allah. Yang kedua, sisi yang kedua, karena apa yang diperintahkan oleh penguasa, adalah perkara yang ma'ruf, ya, yang sifat yang dilakukan oleh mereka adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sama seandainya selain penguasa menyuruh saudaranya beramar ma'ruf nahi mungkar kepada saudaranya meskipun bukan penguasa, memerintahkan saudaranya untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, meskipun bukan penguasa, maka diikuti. Nah, nasihatnya, apalagi ini penguasa yang beramar ma'ruf nahi mungkar memerintahkan rakyatnya untuk mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tayyib, yang kedua, kelompok yang kedua, klasifikasi yang kedua, ayya'muru bima'asiyatillah. Penguasa pemerintah memerintahkan rakyatnya untuk mengerjakan suatu perkara yang itu maksiat kepada Allah. Ini telah lewat bahwa ini tidak boleh. Nah, kemudian kata Ibn Uthaymin rahimahullah, jadi kata Ibn Uthaymin, fahuna la sam'a lahum wa la ta'ah. Mahmakan. Kata Ibn Uthaymin. Maka di sini, jika perintah penguasa itu maksiat kepada Allah, maka di sini tidak boleh mendengarnya, tidak boleh menaatinya, mahmakan, apapun yang terjadi. Wa anta idza nalaka adzabun minhum, kata Ibn Uthaymin. Wa anta idza nalaka adzabun minhum bisababi hadza, dan anda sebagai rakyat apabila anda terkena, ya, siksaan dari mereka dengan sebab ini karena tidak menaati mereka dalam maksiat tersebut, fasayu'aqabuna alaihi hum yaumal qiyamah, mereka akan diikop, akan dihukum oleh Allah SWT di hari kiamat nanti. Awalan, pertama, kenapa mereka dihukum oleh Allah SWT? Naam, karena terkait dengan hak Allah SWT. Hak Allah untuk dijalankan syariatnya, untuk ditaati. Sementara perintah mereka adalah perintah untuk, ya, menentang syariat Allah SWT, melanggar syariat Allah. karena perintahnya adalah maksiat yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan ini penentangan kepada Allah, maka terkait hak Allah ini mereka akan dihukum, diazab oleh Allah di hari kiamat. Dan yang kedua, ya, mereka akan dihukum dan diazab oleh Allah terkait hakmu, ya, hak rakyat yang disiksa oleh mereka tadi karena tidak taat. Nah, ya, karena mereka telah melampaui batas, berbuat jahat kepada rakyatnya tersebut yang disiksa karena tidak mau, yang dihukum oleh penguasa tersebut karena tidak mau taat dalam maksiat tersebut. Nah, maka ini di sisi yang kedua. Nah, jadi hukuman dan azab kepada mereka dari kiamat dari dua sisi, terkait hak Allah SWT melanggar syariat Allah, dan hak sesama hamba Allah, karena penguasa dan rakyat sama-sama derajatnya adalah abidun lillah SWT, sama-sama hamba Allah semua, sederajat, yang semuanya wajib taat kepada Allah dan tidak boleh saling mendzalimi satu sama lainnya. Ketika penguasa menghukum atau menyiksa, menyakiti rakyatnya karena tidak mau menaatinya dalam rangka maksiat, berarti dia telah berbuat jahat dan mendzalimi hak sesama hamba Allah, maka dia akan dimintai tanggung jawab nanti. Nah, yang dihukum ini, ya, akan menuntut haknya nanti di hadapan Allah SWT dari penguasa tersebut. Nah, yang ketiga, klasifikasi yang ketiga, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, idza amaru bi syai'in laisa fihi amrun wala nahyun. Idza amaru bi syai'in laisa fihi amrun wala nahyun. Apabila mereka memerintahkan sesuatu, ya, sesuatu yang diperintahkan oleh penguasa itu tidak ada padanya perintah Allah dan Rasulnya, tidak ada pula padanya larangan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi bukan sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran Sunnah, bukan pula sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran Sunnah. Tidak ada perintah dan larangan dalam syariat. Tapi itu kebijakan dari penguasa, memerintahkan. Nah, bagaimana mauqif kita, sikap kita? Kata Ibn Uthaymin, fayajibu alaika an tuti'ahum wujuban. Maka wajib atasmu selaku rakyat untuk menaati mereka dengan ketaatan yang sifatnya wajib. Ini wajib. Nah, wujuban. Tidak ada pilihan. Bukan mustahab. Tidak bisa keluar dari itu. Wajib menaatinya. Karena itu kebijakan penguasa, perintah penguasa. Masuk dalam keumuman Al-Quran dan As-Sunnah, keumuman makna Al-Quran dan As-Sunnah yang mewajibkan untuk menaati. Selama tidak maksiat, dan itu bukan maksiat. Nah, maka meskipun tidak ada perintah Allah dan As-Sunnah dalam perkara itu, selama itu bukan maksiat, berarti wajib ditaati. Kata Ibn Uthaymin menekankan lagi, fa'illam taf'al fa'anta athim. Jika kamu tidak mengerjakannya, maka kamu berdosa. Walahumul haqqu ayyu'azziruka wa ayyu'addibuka bima yarawna min ta'zirin wa ta'dib. Dan mereka punya hak, penguasa, ketika itu, ketika kamu tidak menaatinya, mengerjakan kebijakannya dan perintahnya, mereka punya hak untuk menghukum kamu, untuk, ya, mendidikmu agar mengerti kewajiban menaati penguasa. Nah, sesuai dengan kebijakan mereka, ijtihad mereka, apa ta'zir, apa hukuman dan ta'dib yang diberikan tersebut, apakah bentuknya dipenjara ataukah bentuknya didenda harta. Nah, terserah mereka. Nah, mereka yang mengatur dan berijtihad memberi hukuman, yang penting jerah. Nah, li'annaka khalafta amrallahi fi ta'atihim, karena anda telah menyelisihi perintah Allah untuk menaati mereka. Nah, ini tiga klasifikasi, tidak keluar dari ini. Nah, ini difahami dengan baik, tinggal kita mengamalkannya. Nah, bi aunillahi ta'ala wa taufiqih. Tayyib. Nah, berikutnya saya ingin bacakan keterangan Syekh Ubaid dari Girasul Jannah juga terkait dengan klasifikasi ini. Tadi klasifikasinya Ibn Uthaymin, ya. Untuk melengkapi, ada klasifikasi Syekh Ubaid dalam Ghirasul Jannah Syarh Usul As-Sunnah. pada halaman 96-97. Nah, yang pertama kata Syekh Ubaid, tidak perlu panjang lebar karena sama dengan klasifikasinya Ibn Uthaymin. Yang pertama, seperti yang disebutkan Ibn Uthaymin, yaitu ketaatan kepada penguasa tersebut, ya, adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yani kata Syekh Ubaid, ayyakuna ta'atullahi, naam, ayyakuna dhalika ta'atan lillah, ayyakuna dhalika ta'atan lillah. Menaati penguasa itu tergolong ketaatan kepada Allah. Fatajibu ta'atuhu fihi, maka wajib menaati penguasa ta'atan lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul, karena Allah merintahkan taat kepada penguasa, Rasul merintahkan taat kepada penguasa. Jadi menaati penguasa berarti menaati Allah dan menaati Rasulnya. Nah, yang kedua, ya ini dalam hal yang tidak mengundang maksiat ya tentunya. Yang kedua, ayyakuna minal umuri allati yasughu fiha al-ijtihad au amrun bimandub fatajibu lahu fihi at-ta'a jami'an jam'an lil kalimati hatta la tatafarraq. Naam, ayyakuna minal umur allati yasughu fiha al-ijtihad. Hal itu termasuk dari perkara yang dibolehkan bagi penguasa berijtihad di situ. Nah, termasuk perkara yang ya penguasa pemerintah punya hak wewenang untuk berijtihad. Atau itu perkara yang mandub sifatnya. Yani penguasa memerintahkan perkara yang mandub, yang mustahab. Bukan yang pertama tadi yang kita dengar, sama yang disebutkan yang Al-Fahim yang pertama, yaitu memang ada perintah Allah dan Rasulnya di situ yang sifatnya wajib. Berarti menaati penguasa ya sama dengan dalam hal ini melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ini yang kedua sekarang, sifatnya memerintahkan sesuatu yang sifatnya mandub mustahab ya dalam syariat. Atau penguasa boleh ya berijtihad dalam perkara itu. Maka di sini kata Syekh Ubaid, fatajibu lahu fihi at-ta'ah, maka wajib bagi penguasa untuk ditaati, jam'an lil kalimati hatta la tatafarraq, demi untuk menyatukan kalimat sehingga tidak terjadi perpecahan. Mungkin wallahu alam bisa kita masukkan contoh misalkan di sini apa yang selalu kita bahas setiap tahun mengenai ijtihad penguasa pemerintah kita untuk menentukan apa? Awal Ramadan dan akhir Ramadan. Itu perkara yang dibolehkan berjaya, bahkan wewenangnya mereka. Justru di sini tidak ada selain penguasa yang boleh berbicara dalam masalah ini, ya, berijtihad dalam masalah ini, tidak, itu partai, organisasi, ya, apalagi pribadi. Nah, karena itu wewenangnya penguasa sebenarnya ditunjukkan pada hadis-hadis yang ada. Nah, ya. Adapun rakyat jika melihat hilal melapor kepada mereka jika diterima persaksiannya. Nah, jika tidak sabar, yang jelas wewenangnya mereka berijtihad. Nah, maka demi untuk menyatukan langkah dan tidak terjadi perselisihan dan perpecahan dalam beramal, ya karena itu termasuk amalan bersama yang sifatnya menyatukan langkah sebagaimana dalam hadis yang lain. Naam, bahwa hari berpuasa adalah hari kalian semua berpuasa. Hari raya adalah hari kalian semua berhari raya. Idul Fitri dan Idul Adha. Berarti amalan yang sifatnya amalan bersama. Nah, dan itu hanya terrealisasi jika dikembalikan kepada hasil ijtihad penguasa. Nah, demi menyatukan langkah. Nah, maka apa yang kita serukan insya Allah sudah tepat. Dan itu juga sudah mengacu kepada fatwa siapa? Dalam masalah ini yang sering kita serukan mengacu kepada fatwa Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Naam, juga Al-Imam Ibn Baz, Al-Imam Ibn Uthaymin. Tayyib. Yang ketiga kata Syekh Ubaid, ayya'mura bima'asiyatin. Penguasa memerintah untuk bermaksiat, menyuruh bermaksiat kepada Allah. Aw yanha an ta'atin, atau penguasa melarang rakyat dari suatu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, fahadha la sam'a lahum fihi wala ta'a, maka di sini tidak ada kewajiban bagi rakyat untuk mendengar dan taat dalam perkara tersebut. Fidalik, na'am. Lakin, kata Syekh Ubaid, lakin la nudhiru alaihim asyana'ah, tetapi kita tidak menampakkan ya kecaman kita terang-terangan kepada mereka atas perkara itu, tidak. Nah, bukan berarti terus kemudian ya turun ke jalan ya dan seterusnya menggerakkan massa. La. Beliau mencontohkan misalnya al-amir, penguasa ya aghlaqa masajid al-balad, menutup masjid-masjid misalkan. Pelarangan azan misalkan di masjid, pelarangan azan tidak boleh keluar. Ya. Kalau misalnya pelarangan azan tidak boleh terdengar keluar, tapi masih boleh di masjid-masjid mending. Ini sekarang contohnya Syekh, masjid ditutup. Berarti tidak ada azan, tidak ada salat berjamaah di masjid. Nah, contoh Syekh Ubaid ini. Apa yang kita lakukan jika begitu? Ini maksiat ini tentunya. Kata Syekh Ubaid, ya. Jika penguasa melakukan itu dan mengatakan kalian tidak boleh salat berjamaah di masjid, ditutup masjid semua dan kalian salat di rumah masing-masing. Ini maksiat. Apa kata Syekh Ubaid? Fanahnu na'am biqulubin nubghidu hadza. Pertama, kewajiban kita dengan hati kita membenci ini. Kita mengingkari seperti tuntunan Nabi SAW tadi pada hadis yang telah kita baca. Itu pertama. Kemudian ya, wa nuhawilu sholata fi masajidina. Kita tetap berupaya salat di masjid kita. Meskipun sudah dilarang, kata Syekh Ubaid. Kita tetap berupaya salat di masjid kita. Meskipun sudah dilarang. Kemudian kata beliau, fa idza aghlaqaha bil quwwah. Tadi kan masih sifatnya kebijakan ya, perintah. Ya, turun kebijakan, surat perintah dari penguasa, tutup masjid-masjid, salat di rumah masing-masing. Kita tetap kita pertama membenci itu, mengingkari itu dengan kalbu kita, ya. Kemudian kita tetap salat di masjid kita. Kita tidak taati. Kan tidak boleh taati, itu maksiat. Meskipun sudah melarang, tetap kita tetap adzan, tetap salat di masjid. Nunggu situasi berikutnya. Nah, kata Syekh Ubaid, jika situasinya meningkat, fa idza aghlaqaha bil quwwah. Apabila penguasa menutupnya dengan kekuatan, sudah ngirim militer. Ya, kekuatan, tutup paksa. Wa hala bainana wa bainaha, dihadang. Yang mau masuk masjid dihadang dengan kekuatan militer bil quwwah. Udhirna na'am adharana Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, adharana Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itu kita sudah punya udhur di hadapan Allah, kan tidak mungkin kita lawan militer. Memang siapa mau dilawan? Nah, itu namanya perang dengan penguasa. Nah, tidak mungkin. Kita di sini sudah punya ma'dzur, sudah, artinya kita sudah ma'dzur indallah, sudah punya udhur di hadapan Allah, kita sudah dimaafkan. Memang kita sudah tidak mampu mengerjakan kewajiban sholat berjamaah di masjid, sudah di luar kemampuan kita karena kita sudah dilarang dengan kekuatan. Berarti kata Syekh Ubaid, nusolli fi buyutina, sudah. Berarti kita sholat di rumah kita. Ma'bughdina li hadza, bersama dengan bencinya kita dengan perkara ini. Nah, li hadzal amal wa karahiyatina, kebencian kita disertai hati kita tetap membenci perkara ini, amalan ini, ya. Kita tidak menyukainya. Lakin tetap beliau mengingatkan, hal nudhirus syana'ata alai? Nah. Apakah kita menampakkan kecaman kita secara terang-terangan kepada penguasa? Ya. Di hadapan orang khusus. Ya. Majelis khusus dan majelis umum. Al-jawab. La. Kata Syekh, la. Tidak. Naskut. Kita diam. Wala na'malu mudhaharatin, dan kita tidak melakukan ya demonstrasi-demonstrasi. Naam. Tayyib, musayyarat, penggerakan massa, mobilisasi massa ya untuk memprotes. Ya. La Wala syai' min hadza, tidak ada satupun yang dari perkara ini yang kita tempuh. Nah, apa yang dilakukan? Yaitu in istata'al uqala'u wal hukama'u wal fudala'u munasahah walil amr munasahata walil amr wa bayanal haqqi lahu kana biha. Apabila orang-orang yang berakal, orang-orang yang bijak, orang-orang yang memiliki keutamaan ilm, kemampuan untuk menasihati penguasa dan menjelaskan kebenaran, maka itu dilakukan. Thumma in qabila kana biha, jika diterima nasihat itu, itulah yang diinginkan. Wa illam yakbal, na'am bari'atid dhimmah, jika penguasa tidak menerima nasihat, maka tanggung jawab orang-orang yang punya kemampuan menasihati juga sudah lepas tanggung jawab, karena sudah ditempuh, sudah menasihati dan tidak diterima. Sudah. Nah. Urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa illam yastati'u, apabila tidak ada di antara mereka yang mampu dari rakyat, tidak ada yang punya kemampuan untuk mendatangi dan menasihati, falam yukallifhumullahu fawqa ta'atihim, maka mereka tidak dibebani oleh Allah kewajiban yang di luar kemampuan mereka. Sudah diam saja dan bersabar sampai datang makhraj. Naam, sampai datang makhraj. Seperti itu. Naam. Kita tahu bagaimana Al-Imam Ahmad di akhir kekuasaan Al-Ma'mun kena pengaruh Ahmad bin Abi Duad, Bishr al-Mirrisi, tokoh-tokoh Jahmiyah Mu'tazilah dengan ideologi kufur, yaitu Al-Quran adalah makhluk dan bukan sifat Allah, dan ini hendak dijadikan ideologi negara. Nah, dimulai dengan ulama. Ulama yang semua diuji dan harus menjawab, mengakui itu yang benar. Dan jika tidak, maka disesatkan dan dikafirkan, dan berarti akan dihukum, dibunuh. Nah, itu fitnah besar itu. Di situ berguguran saat itu ahli hadis. Nah, hatta Yahya bin Ma'in menyerah dengan alasan mukroh, hanya Imam Ahmad satu-satunya dan sebagian yang lain sahabatnya Imam Ahmad, Muhammad bin Nuh. Nah, yang bertahan, dan Muhammad bin Nuh gugur dalam perjalanan pulang ke Baghdad setelah Ma'mun wafat. Dan yang lainnya muridnya Syafi'i yang ada di Mesir, yaitu Al-Buwaiti, juga mati dalam penjara. Al-Imam Ahmad diselamatkan oleh Allah dari pedangnya Al-Ma'mun karena wafat sebelum tiba di hadapannya. Dipulangkan ke Baghdad, dalam perjalanan pulang Muhammad bin wafat. Nah, naik, karena itu akhir permintaan Al-Ma'mun, naik Al-Wathiq billah. Sebelumnya Al-Mu'tasim, saudaranya Al-Ma'mun, yaitu Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim sebenarnya tidak separa Al-Ma'mun, tapi dia menjalankan wasiat kakaknya Al-Ma'mun. Nah, ini yang kemudian mencambuk Al-Imam Ahmad. Nah, sabar Al-Imam Ahmad, tidak menjawab. Ya. Tapi tetap tidak ada sampai pemberontakan, mobilisasi massa untuk protes, tidak ada. Nah, semua ditenangkan. Al-Imam Ahmad menghadapi sendiri, berjuang sendiri, dicambuk. Nah, sampai 80 kali, sampai berkali-kali pingsan, sampai akhirnya Mu'tasim takut, mati nih orang kalau diteruskan. Takut juga akhirnya dia. Nah, karena satu Baghdad bisa bergerak. Kalau Imam Ahmad sampai mati, satu Baghdad bisa memberontak mereka. Nah, mereka juga ketakutan. Akhirnya dilepas cepat. Alhamdulillah tidak mati. Nah, lanjut Al-Wathiq billah, ini yang parah. Lebih parah daripada Al-Ma'mun. Nah, ini melarang Al-Imam Ahmad keluar dari rumah. Sholat harus di rumah. Tidak boleh buka majelis. Tidak boleh keluar ke masjid mengajar. Tidak boleh membuka majelis hadis. Tidak boleh sholat. Di penjara rumah Al-Imam Ahmad. Sabar Al-Imam Ahmad. Hanya di rumahnya. Sholat di rumahnya, murid-muridnya datang belajar. Nah, tidak kemudian menggerakkan massa, melakukan demonstrasi. Sabar, disabarkan semuanya. Tunggu makhraj, solusi dari Allah SWT. Sampai akhirnya, Al-Wathiq billah wafat, naik Al-Mutawakkil alallah, adiknya Al-Wathiq, ini yang kemudian mengangkat sunnah. Dia mencintai ahlus sunnah, sama dengan Harun al-Rashid. Akhirnya, Al-Imam Ahmad dimuliakan. Kemudian, Ahmad bin Abi Duad, dan yang lainnya tokoh-tokoh Mu'tazilah dihukum oleh dia. Nah, mudah Imam Muhammad Ahlus Sunnah dimuliakan, kembali masjid-masjid ya dihidupkan dengan pelajaran-pelajaran sunnah yang tadinya penuh dengan bid'ah, pelajaran Mu'tazilah ya yang dihidupkan. Nah, datang makhraj seperti itu. Tidak ada pergerakan massa, demonstrasi, pemberontak. Sabar, sabar. Nah, sampai datang makhraj. Itu yang dilakukan Imam Muhammad sampai apa yang kita dengar tadi. Tayyib. Jadi munasah yang dilakukan. Imam Muhammad berusaha menasihati, nasihati. Nah, di hadapan mereka. Tapi itu yang kita dengar tadi, ya. Hasilnya, na'am. Dan dalam hal ini yang menjadi patokan dalam hal menasihati penguasa, na'am. Seperti yang sudah kita dengar dan juga pada penjelasan Syekh Ibn Baz dalam Majmu' al-Fatawa, ya. Yaitu nasihat itu dilakukan, ya, metode salaf dalam hal ini antara orang yang menasihati dengan penguasa itu didatangi, datang ke kediamannya, ke istananya, kemudian nasihati langsung. Nah, nasihati langsung. Nah, ataukah menulis surat untuk menasihati. Nah, atau seseorang, ya, berusaha menghubungi ulama yang mungkin punya hubungan dengan penguasa yang bisa masuk nasihat ke penguasa lewat ulama yang dipercaya atau disukai, ya, oleh, dihormati oleh penguasa tersebut. Nah, itu yang dilakukan. Tayyib. Dalam hal ini ada hadis Iyad ibn hadis Iyad bin Ghann al-Ash'ari. Hadis sahabat periwayat hadis itu namanya Iyad ibn Ghann al-Ash'ari. Nah, hadis itu dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah. Ya, hadis yang sahih dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansuha li dhi sultan, man arada an yansuha li dhi sultan." Barang siapa ingin memberi nasihat kepada penguasa, fala yubdihi alaniatan, fala yubdihi alaniatan. Nah, maka jangan dia, ya, tampakkan nasihat itu secara terang-terangan di hadapan umum. Nah, walakin ya'khudhu biyadih fayakhlu bih, tetapi orang yang menasihati itu mengambil tangan penguasa itu, mengajaknya duduk bersama, ya, secara terpisah, bukan di hadapan umum, ya, minta majelis khusus bersamanya. Fa in fa'ala, kemudian nasihati di majelis khusus itu. Fa in fa'ala, fa in qabila, nah, fa in qabila, jika dia menerima nasihat minhu, darinya, fadhak, maka itulah yang diinginkan. Wa illa, jika tidak, kana qad adda alladhi alaih. Wa illa kana qad adda alladhi alaih, jika tidak, maka jika tidak diterima nasihatnya, maka dia sudah mengerjakan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati penguasanya. Jika tidak menerima, sudah sabar. Nah, itu yang bisa dilakukan. Tayyib. Dan tidak mengapa, kata Syekh Ibnu Baz, ini yang terakhir karena penting saya sampaikan sebagai penutup pelajaran ini. Naam, kata Syekh Ibn Baz, wa amma inkarul munkar biduni dzikril fa'il, adapun mengingkari kemungkaran tanpa menyebutkan pelaku, ya, mengingkari zina, mengingkari khamr, mengingkari riba, ya, tanpa menyebutkan siapa pelakunya, maka itu wajib, ya, kita ingkari hal-hal yang mungkar berkaitan dengan syariat tanpa menyebut pelaku, yakni perbuatan itu, amalan mungkar itu saja yang kita ingkari, yang kita terangkan bahwa itu haram, itu mungkar, itu maksiat, tanpa menyebut pelakunya. Berdasarkan keumuman makna dari dalil yang ada. Nah, tayyib, tanpa menyebut pelakunya, tanpa menyebutkan pelakunya bahwa pelakunya adalah hakim, pelakunya adalah penguasa dan seterusnya. Jelas ingkari saja tanpa menyinggung pelakunya. Nah, seperti itu. Ya. Itu bisa. Barakallahu fikum. Ini yang mungkin terakhir bisa saya sampaikan. Naam, dan juga waktu cukup panjang. Nah, mudah-mudahan kita bisa fahami dan kita diberi taufik, ditolong oleh Allah SWT untuk naam mengamalkan. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.